Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خاتم الكرام، Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban, salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah itu berupa menunaikan kewajiban yang telah Allah timpakan kepada kita semuanya. Amanah itu berupa iqamatus syariah, berupa menegakkan syariat Allah. Ada pun wajiban, amanah itu bentuk dalam bentuk menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan di dalam agamanya. Jadi di dalam benak kita, di dalam benak kita harus tertanam sebuah pemahaman, harus tertanam sebuah pemahaman bahwa yang namanya amanah itu bukan sekedar harta benda, bukan sekedar pekerjaan, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar itu. Namun lebih dari itu, yang namanya amanah itu meliputi segala perkara yang telah Allah percayakan. Segala sesuatu yang telah Allah percayakan itu yang disebut dengan al-amanah. Ya. Jadi segala sesuatu yang dipercayakan itu merupakan amanah yang harus dijelaskan kepada kita, yang harus kita tunaikan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, kita simak surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Iya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Itu namanya amanat. Di ayat ini disebutkan di tafsir-tafsir para ulama. Jadi yang dimaksud amanat di sini itu adalah syariat. Ya, amanat yang dimaksud ayat ini, kami tawarkan amanat kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, dan masing-masing tidak ada yang berkenan untuk membawa amanat. Disebutkan di sana tidak berkenan itu bukan karena durhaka. Tidak berkenan itu bukan karena langit, bumi, gunung membangkang, bukan. Namun mereka takut apabila tidak bisa menjalankannya. Mereka khawatir kalau tidak bisa memenuhinya. Mereka takut kalau mereka tidak bisa merealisasikannya. Jadi mereka enggan menerima amanah dari Allah itu bukan karena mereka maksiat kepada Allah, bukan, tapi karena takut dan ngerti tanggung jawab itu. Lalu Allah sebutkan, kami tawarkan amanah itu kepada manusia dan manusia menyambutinya. Lalu disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu adalah zalim dan jadi manusia itu seringkali mengucapkan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Lalu mengucapkan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Mengikrarkan sesuatu yang dia sendiri tidak ngerti konsekuensinya. Contohnya nikah. Kenapa jadi kok semangat nikah? Dalam skadung apa yang dimaksud gak ngerti itu? Kalau jenengan itu sudah, kalau paham menikah, ngerti menikah, itu gak ada sambatan dengan masalah yang ada di dalam itu yang namanya ngerti. Dan jenengan setelah menikah ini tahu sambatan apa? Ya, sambatan nyambut gawe pegel nganggur. Nek nyambut gawe pegel kan nganggur terus enak to. Nyambut gawe iki mesti ne kesel. Oh, nyambut gawe iki kok kok ning wong kenal kok kok. Ya sampeyan ngarep pedet kok tapi kok. Kudu kok gak ngerti gitu. Itu dikatakan jahil itu kan gak punya ilmu, gak ngerti konsep tensi. Enggak ngerti konsepnya itu jahil. Makanya nanti kalau dijelaskan di dalam kita apa itu usul salah saya tentang jahil itu banyak jahil. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, maka ngaji seperti ini itu bukan sekedar kita mencari ilmu, bukan. Ini jalan rangka menjaga amanah dari Allah. Syariat itu amanah. Syariat itu perintah dari Allah itu merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita semuanya di dalam setiap amal-amal kebaikan agar Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Amin. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan pembahasan kita tentang ta'wil ilm berkaitan dengan muhasabah. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas tentang keutamaan muhasabah. Apa keistimewaan muhasabah? Yang pertama, muhasabah itu adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Ibadahnya orang-orang pilihan. Ya. Muhasabah merupakan apa? Ibadahnya orang-orang pilihan. Dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallam ditanya, Nabi Sallam ditanya tentang dua perkara. Nabi ditanya tentang dua perkara. Yang pertama Nabi ditanyai, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin yang paling utama itu orang mukmin yang bagaimana? Ya, orang mukmin yang afdal itu orang mukmin yang bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ayyul mu'minina atyas, orang mukmin yang cerdas itu orang mukmin yang bagaimana? Itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Tentang orang mukmin yang paling utama. Orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Itu. Yang kedua, orang mukmin yang paling cerdas. Orang mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalul mu'minin atau al-mu'minuna afdhal, orang mukmin yang paling utama itu adalah ahsanul khuluqan. Ahsanul khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Tuh. Lah ini kan udah begini nih, Pak. Ini jadi PR buat kita. Mau jadi tulis, dicatat, terus kayak evaluasi. Ini kita jadikan evaluasi bagi kita ini. Orang mukmin yang paling utama, kata Nabi, orang mukmin yang paling baik akhlak. Timbul pertanyaan, saya sudah bagus gak akhlak saya ini? Itu timbul pertanyaan begitu. Sehingga kita bisa cek, kita bisa lihat bagaimana tingkah laku kita selama ini. Akhlak kita kepada orang tua sudah benar atau belum? Masya Allah. Kemarin kita baca tentang bagaimana generasi salaf di dalam penerapan birrul walidain. Ya Allah. Kita baca kisahnya para ulama-ulama terdahulu itu bagaimana mereka melaksanakan berbakti kepada orang tua. Mojo itu isi nama diri, isi banget itu. Malu-malu benar. Ada ulama wanita namanya siapa itu? Kok lupa nih? Ada seorang ulama wanita namanya Huwai atau gimana? Ya, seorang wanita putri dari Imam Suroi. Ya, Haiwan namanya haiwan. Ulama wanita itu namanya apa? Haiwan. Itu ulama besar. Abahnya ini, bapaknya itu ulama besar. Nah, satu saat haiwan ini sedang mengajar murid-muridnya tentang Quran, mengajarkan fikih, mengajarkan hadis. Tiba-tiba dipanggil ibundanya, ya haiwa kumi, hai haiwa berdirilah, kemudian ta'ali, kemarilah. Itu saat ngajar Al-Quran. Bayangkan, saat ngajar Al-Quran, saat mengajar murid-muridnya tentang fikih, tentang hadis, dipanggil ibundanya, kemarilah. Akhirnya datang beliau ke orang tua ini. Begitu sampai ada ibu dalam baik ya Umi, ada apa bunda? Apa katanya? Ternyata apa? Minta tolong kamu kasih makan ayam-ayam ini. Kamu kasih makan ayam-ayam. Ngajar Quran dengan ngasih makan ayam lebih mulia mana? Dalam ngajar Al-Quran, kita punya santri-santri, kita ngajar Quran dengan ngasih makan ayam lebih mulia mana? Hah? Iki nguji kecerdasan keluarga sampean. Nguji kecerdasan panjenengan dan saya sendiri gitu. Sedalam apa kita memahami sesuatu. Ayo baca Quran sampai makan ente. Lebih mulia mana? Kok angin jawab itu? Jelas dong, jelas dong. Baca Quran sampai makan ente. Lebih mulia mana? Eh? Baca Quran? Kecerdas. Nanti jadi kecerdas. Ibu-ibu, sholat sunnah atau mungkin lagi setoran murojaah sama nyetet kipas lebih mulia mana? Ibu lagi baca Quran, lagi sholat sunnah, dipanggil semalam ini, tolong nih cetet kipas. Lebih mulia mana? Kipas. Wah, salah satu menjadi kipas. Lebih mulia kita kipas, masya. Kenapa? Dan ini dalam pekerjaan ini, kerja dalam pekerjaan ini dalam sokong si mama. Siapa yang nyuruh? Jadi baca Quran dengan makan ikan lebih mulia mana? Dalam? Hah? Kasih itu. Ayo makan itu kita makan Quran. Hah? Makan itu. Kenapa? Karena wajib. Ya, karena wajib. Makanya kalau sholat sunnah, ketika sholat sunnah dipanggil ibu, batalkan. Kita kisah Jureis ketika sholat sunnah dipanggil ibunda, bingung juga dengan ibuku apa Tuhanku, aku sedang sholat, ibuku sedang memanggil, ibu apa Allah, ibu apa Allah, terus berkecamuk. Akhirnya diputuskan tak terus di sholat ini. Akhirnya ibunya bersumpah demi Allah, engkau tidak akan meninggal sebelum engkau terfitnah dengan seorang wanita nakal. Tembus Tuhan ibu ini. Tembus Tuhan ibu ini. Akhirnya juga terfitnah, dituduh berzina dengan apa? Pelacur. Artinya dibakar pesantrennya, dihancurkan rumahnya. Karena orang-orang merasa ditipu. Ya, masya Allah. Nah, ini buat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akhlak yang hari ini sudah menghilang pelajaran-pelajaran akhlak. Ya. Bahkan na'udzubillah, soal ulama, kadang-kadang yang dikatakan ulama enggak punya akhlak. Nah, seperti ceramah meso-meso, nah itu gimana? Gimana ini? Mana ada mana akhlak? Sementara tugas seorang dai itu ngajari akhlak. Bahwa itu yang pertama ya, dievaluasi, dimuhasabahi. Suami kepada istri akhlaknya bagaimana? Ya seperti tadi itu, ya di celosing lanang, tiba-tiba kok kolnya ada kipas. Ayo coba kalau ibu guru lagi baca Quran dipanggil suaminya, tiba-tiba kolnya ada kipas. Komentar apa meneng? Ayo bu, meneng apa komentar ya Allah ya, tak kira lah apa nyedek mengayu ngongkong. Gimana? Turun hati akhlaknya sih. Nah, untuk ceritanya ini lupa, dipuji dengan begitu ternyata kita sudah gagal menjadi orang baik ini. Ya. Makanya suatu pekerjaan itu menjadi sesuatu yang mulia tergantung siapa yang nyuruh, perintah ini dari siapa gitu. Kalau yang perintah itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan kita wajib, seperti kalau kita punya tentara itu, teman-teman TNI itu, nek sing manggil komandan itu sampai mana itu kepentingan. Lagi apa? Mana lagi mau siap dan coba ke kantor mas, siap datang ke kantor. Padahal gimana beruntung tiba-tiba kalau kamu tidak kesel. Si mas kesel itu tidak ada pemerintah. Tapi kalau teman-teman yang mendengar begitu perintah itu komandan, dan perintah ini jadi sederhana atau penting? Betul? Penting apa sederhana? Penting, kenapa? Dengar saya merokok. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita melihat sesuatu, apa itu perintah atau larangan, kamu jangan lihat bentuknya. Fandur, perhatikan. Min aynal amr, dari mana datangnya perintah itu? Sama dengan maksiat itu, berapa banyak kita meninggalkan, melanggar batas-batas hukum ini dilanggar, ini dilanggar. Apa kata la tandur, jangan kamu lihat tentang kemaksiatan yang kamu lakukan. Namun fardu ilaman asoita, tapi lihatlah kepada siapa kau bermaksiat. Tapi yang dalam larangan itu jadi dalam sendiri larangan. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan maksiat, ini maksiatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Apa pantas boleh kita remehkan? Buat pertama dievaluasi akhlak kita. Ada orang tua, ada mertua sudah bagus atau belum? Akhlak kita, tingkah laku pada orang tua, pada mertua sudah bagus atau belum? Suami, istri sudah bagus apa belum anaknya? Evaluasi dan masing tenang. Kenapa itu keutamaan seorang mukmin? Anda dan saya berkatakan mukmin yang paling utama itu kalau panjenengan dengan saya sudah punya akhlak yang baik, bukan cuma sholat saja. Ya, bukan cuma sholat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua apa? Ayyul mu'minina aqyasu, orang mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minul aqyas, orang mukmin yang paling cerdas adalah aktaruhum dhikran lil maut. Satu ciri-ciri orang mukmin yang cerdas, pertama orang yang paling banyak mengingat kematian, itu yang paling cerdas. orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang paling cerdas. Kenapa kok dikatakan paling cerdas? Standar kecerdasan kok dikatakan orang yang paling banyak mengingat kematian? Karena kematian itu adalah kepastian. Maka diling-iling itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang yang paling cerdas itu adalah walak taruhun lima ba'dahu istidatan. Orang yang paling banyak mempersiapkan bekal-bekal untuk setelah kehidupan, setelah kematian. Yang kedua, ciri orang yang cerdas adalah apa? Orang yang paling banyak mempersiapkan bekal-bekal untuk hidup setelah kematian. Itu yang paling cerdas, Masya Allah. Banyak mengingat peristiwa kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Inilah yang dikatakan oleh para ulama tadi bahwa keutamaan dari muhasabah yang pertama loh. Apa tadi? Muhasabah merupakan ibadahnya orang-orang yang istimewa. Ibadahnya orang-orang yang paling istimewa. Maka disitulah sikap kita yang pertama ini. Ibadahnya orang-orang pilihan itu adalah muhasabah. Muhasabah itu luar biasa. Dahsyat sekali pengajian. Yang pertama, yang kedua, apa keistimewaan dari muhasabah? Yang kedua. Keistimewaan dari muhasabah adalah ta'rif, mengetahui min uyubi nafsi, mengetahui aib-aib diri, mengetahui aib-aib diri, ngerti kekurangan, ngerti keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Itu. Dan mengetahui keburukan diri merupakan bagian dari tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan. Bagian dari tanda-tanda kemuliaan. Orang itu diberi kemuliaan oleh Allah. Orang itu diberi keistimewaan oleh Allah. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Imam Muhammad bin Ka'ab. Imam Muhammad bin Ka'ab telah berkata, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan." Apabila Allah menginginkan memberi kebaikan kepada seseorang, ya, apabila Allah ingin memberi kebaikan seseorang, memilih orang itu menjadi baik, ja'alahu Allahu ja'alalahu talaqun khisal. Ya, apabila Allah ingin memberi kebaikan kepada seorang hamba itu, Allah memberikan untuknya tiga perkara. Tanda-tanda orang itu dipilih oleh Allah. Apa tandanya? Apa tadi? Allah berikan kepada orang itu tiga perkara. Allah berikan kepadanya tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, fiqhan fiddin. Fiqhan fiddin. paham kepada agama. Sopan mengkaji ilmu itu sedalam-dalamnya. Rakus kepada ilmu, cinta kepada keluasan ilmu. Lagi nak tadi nak ikut jenengan kali-kali mengaji beliau seru temen dalam dihayati diresapi perhatikan hati pak kita tu kalau mau ngomong aneh-aneh itu takut. Kita ngomong aneh-aneh itu takut. Kenapa? Karena setiap kata ada konsekuensi. Setiap kata mengandung konsekuensi. Ada. Dan setiap kata itu ada catatan. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ada seseorang mengatakan sesuatu yang dia tidak menyangka sama sekali. Dia tidak menduga sama sekali. Dia tidak mengkirakan sama sekali. Kalau satu ucapan yang dia ucapkan itu menyebabkan seseorang itu dijatuhkan oleh Allah selama 70 tahun lamanya. Gara-gara satu kata yang tidak pernah diduga-duga. Dijatuhkan dari tebing jahanam itu jatuh itu selama 70 tahun perjalanan. Kalau orang bocor ini, pun jangan tak tiba-tiba. Makanya hati-hati kalau kita bicara, guyon, komentar barang. Nah, saya lihat kita kadang-kadang, kalau saya lihat pas ada kajian-kajian kita, kadang-kadang guyon itu kadang-kadang kebablasan cerita. Saya tak mesti cerita, kalau saya cerita maka opos itu cerita kabe. Kakek bicara lagi kita ini. Buat saya tahu. Peristiwa itu cerewet tak sembarang kan cerita. Kalau dokar ribet cerita dokar. Mengkoalah cerita mustahil si manfaat. Buat ini yang pertama tanda-tanda orang dipilih oleh Allah. Yang pertama apa? Fitnah, fitih. Pahami agama itu sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya. Yang pertama tanda-tanda. Yang kedua, apa tanda-tanda orang diberi kebaikan oleh Allah? Yang kedua, zahadatan fid dunya. Orang itu diberikan sikap zuhud kepada dunia. Zahadatan fid dunya. Orang itu diberikan apa? Sikap zuhud di dunia. Apa sih yang namanya zuhud itu? Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Yang dikatakan zuhud di dunia, az-zuhdu, yang dikatakan zuhud itu adalah taraka man la yaqni fil akhirah. Tarokan menlayan fakir akhir, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Iki manfaat dari akhirat, walaupun itu halal. Karena manfaatnya akhirat tinggalkan, luar biasa. Nah, kalau tidak sampai sementara kalau tidak sampai tiga kali, lihat di bawahnya tadi gitu, dosa, umur kita. Enggak dosa, enggak apa-apa. Nah, itu tingkatan kita masih tutup kuning usia. Dosa, enggak boleh lah. Ya boleh, mumpus boleh, enggak apa-apa. Padahal enggak enak, man. Mantap. Itu dikatakan suruh. Zahadatan di dunia, yakni tarokat malanyan fakir akhir. Nanti para ulama itu memberikan definisi zuhud itu macam-macam dan sangat menarik-menarik. Beda-beda tapi saling melengkapi. Ada. Itu yang pertama kata Imam Ibnu Taimiyah, katakan zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Adapun al-warok, yang namanya warok. Apa itu warok? Duduk reok. Yang dikatakan waro itu adalah taroka mayadurru fil akhir, meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk akhir. Jadi senengi waro itu ninggalin apa? Dalam meninggalkan sesuatu yang membahayakan, ya jelas membahayakan tinggalkan, itu namanya waro. Jadi kalau biasa meninggalkan sesuatu ini membahayakan untuk akhirat, tinggalkan, itu namanya waro. Nah, kalau zuhud tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat untuk akhirat pun. Nek dibilang begitu definisi dua niki, zuhud sampai waro itu dulu pun ditinggalkan. Di gimana? Ayo, ojo langsung diwaco, pikir. Ki nglatih kecerdasan sak urip iki. Di gimana? Meninggalkan larangan dengan meninggalkan sesuatu yang boleh. Yang boleh ditinggalkan karena enggak ada manfaat. Berarti di gimana? Tinggi suruh. Oleh halal tapi ditinggal, kenapa? Karena gak ada manfaatnya sampai segitu. Makanya sesuatu yang hukumnya boleh, yang kemudian orang gantung kepadanya, seringkali menjadikan sebab kelalaian, tergelincir dari perkara-perkara mubah. Olahraga boleh, gak masalah, silahkan, tapi jangan sampai terlena. Perbalan, aku boleh futsal, mungkin mau silakan. Nek kegeris ni kuat. Nek tahu-tahu nyajak pulau di kota kan kecil-kecil dia. Bukan sampai lewat kuping bareng. Besok kalau nak raga, nak menggos, menggos kekal-kekal. Karena kan itu penting. Namun, kudu punya komitmen. Kata lupa. Kudu punya komitmen. Saat ini ukuran. Contohnya sampai main futsal sore, bulu tangkis sore. Silakan. Tak masalah untuk orang akan bagus untuk apa namanya frese, untuk hiburan, ya, supaya kita terhibur dan juga untuk membakar kalori-kalori yang ada pada tubuh dan biar ngaji ini ku seger, betul loh. Ojo ngaji, sekat berkualitas, belas. Kalah orang berbal-bal, soal sih ngantuk di bal-bal. Pecinta berbal-bal apa sih ini? Oh, pecinta sepak bola itu sampai ada adik ponakan ini nonton itu gaun meneng itu enak-enak lo berumat sikap malu tak cekal ayo untuk dia itu terpantang dengan apamu bang ya saking apa itu menjiwa jadi pati kiri kali lah kalau ayo sayang tendangin sayang saya itu ketawa memang dari pecinta-pecinta meresapi permainan sampe ngaji kok gampang sumpah ya pecinta surga ngelembrek ngelembrek sekarang cocok belas ini tuh kudu disok terapi ya tutup henti. Oh, yang kedua cirinya. Jadi makna apa? Zuhud itu macam-macam, tidak seperti yang dikatakan orang-orang bagian ngapun, sebagian sufi salah mengartikan zuhud, meninggalkan dunia, akhirnya enggak mau bekerja. Itu sebagian akhirnya sibuk dengan ibadah, ketika dimencintai keluar-keluar, yang meninggalkan urusan dunia. Ini salah mengartikan begini. Ada yang makan-makan-makan yang kasar-kasar, gak mau makan yang lezat-lezat. Sementara kalau kita lihat Nabi itu zuhud apa enggak? Nabi zuhud apa enggak? Kalau makan kambing yang disukai Nabi apa? Paham. Padahal zuhud, imamnya orang zuhud Nabi ini. Lanjut dengan zuhud, karena zuhud makannya makan jeroan terus. Soalnya sampai zuhud. Astagfirullah, salah kaprah di dalam hati kan mana zuhud. Tuhan. Kemudian ada pula yang mengatakan yang dikatakan zuhud itu dibagi. Ya. Kalau ada orang yang tidak tertarik, tidak tertarik, ya, dengan apa yang ada pada orang lain, tidak tertarik dengan apa yang ada pada orang lain, dan dia tidak merasa menderita karenanya, maka itu dikatakan hada zuhdul fuqara, inilah zuhudnya orang-orang fakir. Itu zuhudnya orang-orang fakir. Dia tidak ngiler dengan apa yang dimiliki orang lain. Hada zuhdul fuqara, ini zuhudnya orang-orang fakir. Adapun kalau ada orang kemudian dia tidak bergantung, tidak bangga dengan kekayaan yang dia miliki, dia tidak pongah dengan kekayaan yang dia miliki, dan hatinya tidak condong kepadanya, hada zuhdul aghniyah, inilah zuhdnya orang-orang yang kaya. Jadi zuhdnya orang kaya, duitnya ada tapi tampilan sederhana, infaknya yang melebihkan kalau itu zuhdnya orang-orang kaya. Mbok kula misalkan katut sing ndi. Wis mbok dhewe panas dhewe dhewe awak dhewe wis siap zuhud apa tidak. Itu yang kedua pengertian zuhud. Kemudian yang ketiga pengertian zuhud di surat 57 ayat 22 dan ayat 24. Surat 57 ayat 22 dan 24. 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadraha inna dhalika ala Allahi yasir likai la taksaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wa Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Baul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Nah, ini juga termasuk pengertian. Jadi katakan zuhud itu pertama apa? Tidak sedih dengan apa yang luput, apa yang hilang dari dirinya. Enggak sedih, enggak menderita, enggak gelisah, enggak nyeleleng dengan apa yang telah lepas dari dirinya. Itu zuhud. Karena hidup ini kan enggak menutup kemungkinan ada dua hal. Nek gak dapat kehilangan itu aja hidup ini. Enggak keluar dari itu hidup ini. Bagaimana? Kalau enggak kehilangan, ya mendapat sesuatu. Kalau enggak mendapat, berarti hilang. Itu aja hidup ini. Nah, orang zuhud itu tidak gelisah, tidak menderita dengan apa yang luput darinya. Enggak menderita karena soal sedih itu manusiawi. Soal sedih niku manusiawi. Beda no rabu, beda nih. Sedih ambil menderita itu beda nih. Apa beda nih? Dibutuh kecerdasan mana ya? Sedih boleh? Boleh. Menderita? Jangan. Karena kalau menderita nanti pasti gandengannya keluh, kesal, meratap. Menunggu gandengannya itu yang jangan sampai kesana. Ngapain? Sama dengan senang dan bahagia. Sama apa enggak? Senang ambil bahagia. Sami apa? Jenengan kok malah menderita? Senang belum tentu bahagia. Kalau bahagia mesti masuk ngomong. Masuk ngomong. Ya orang. Nah, itu pun dikupas Pak hidup, masya Allah. Penting itu, rewel itu penting. Senang itu, masya Allah. Anak nafsu mutmainah. Nah, ya nak mengerti ini. Jiwa yang nafsu mutmainah, nafsu yang tentram. Mana ni nafsu tentram? Yes, kapan-kapan mawon, biarkan sumpek dulu. Iya, itu penjuran rewel ini. Baca ketemu waktu betul, biar jernih, biar luas pikiran kita. Saya itu kalau bikin apa, kalau bahasa materi senangannya tak tabrak-tabrak nanti. Tabrak-tabrak pikiran dengan bahasa ngecer-ngecer pikiran. Ya. Sampun itu yang kedua, tanda-tanda orang diberi apa? Kebaikan oleh Allah, yaitu orangnya diberi apa? Zuhud. Zahadatan fit dunia. Yang ketiga, tanda-tanda orang pilihan, tanda-tanda orang dipilih Allah untuk menjadi orang yang istimewa. Kata Imam Muhammad bin Ka'ab, tanda yang ketiga orang itu diberikan kebaikan oleh Allah adalah wabasoran fi uyubihi. Wabasoran fi uyubihi, diberi kemampuan untuk melihat aib-aib dirinya. Diberi kemampuan bisa melihat kekurangan-kekurangan dirinya, gitu loh. Kita itu banyak kekurangan, kita itu banyak keburukan, kita itu masih punya sifat-sifat yang tidak baik. Persoalannya apa? Itu ngerti nggak? Ini loh. Ini penting soalnya, dan itulah karakteristik para ulama-ulama terdahulu. Ya, karakter-karakter ulama-ulama terdahulu. Makanya kemarin kita bahas, ketika membahas kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, ketika diceritakan ulama-ulama dulu begini, apa jawabnya? Ulama-ulama dulu itu sedikit kesalahannya, makanya dia gampang menemukan sebab-sebabnya. Aku duwe dosa iki, aku duwe dosa iki, aku duwe dosa iki, sebab iki. Itu ngerti mereka, gampang sekali evaluasi karena kesalahannya sedikit. Lah kita itu dosa kita itu sangat banyak, mangke sampai gak ngerti tekan jasa usune. Saking napa nih? Saking ngakai kesalahan. Itu kita pun itu yang ketiga, tanda-tanda orang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satu keutamaan, keutamaan dari muhasabah yang kedua tadi apa? Apa keutamaannya tadi? Bisa mengetahui aib, ta'rif fi uyubi nafsi. Ta'rif fi uyubi nafsi. Mengerti, mengetahui tentang aib-aib dirinya. Nah, kalau orang sudah ngerti aib-aib dirinya, follow up-nya apa? Bisa memulai untuk memperbaiki diri. Betul enggak? Perhatikan dengan baik. Jadi kalau ada orang kok gak ada ikhtiar, tidak ada program memperbaiki diri, bisa jadi gak ngerti. Aku mulai ini tepuk ngendi kesalahanku apa, lalu gak ngerti pripun. Ya, seperti kita kalau garap soal itu, nah kalau gak dievaluasi gak ngerti, simpul diganti sendiri. Kan dulu kalau kita ulangan ujian itu kan, kasih naskah 50 naskah gitu kan. setengah jam sudah selesai. Kata gurunya apa? Jangan tergesa-gesa dikumpulkan, di evaluasi lagi, koreksi lagi. Jangan-jangan ada jawaban yang salah, jangan-jangan ada jawaban yang keliru, jangan-jangan ada soal yang kelewatan. Itu fungsinya evaluasi, untuk mengetahui aib-aib diri. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga, apa keistimewaan muhasabah? Yang ketiga, keistimewaan muhasabah adalah persiapan untuk menyambut hisab di akhirat. Persiapan diri kita untuk dihisab di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal-amal kalian, evaluasi amal-amal perbuatan kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab oleh Allah. Kenapa ini dilakukan? Sebab hisab di akhirat itu akhaku lebih ringan, akan lebih mudah. Man yuhasiba nafsahu fid dunya, bagi orang-orang yang mau mengevaluasi dirinya waktu di dunia. Jadi hisabnya orang nanti dikasih hisab yang mudah oleh Allah. Ya, karena itu hisab itu ada yang lama, enggak selesai-selesai Pak hisab. Sampai ada orang yang berdiri, satu orang itu berdiri sampai 50 tahun untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya suke-suke ini, hisabnya suwe-suwe itu nyari kuat itu hitungan. Ini saya enggak duit-duit itu wae nak hisabnya cepat. Makanya sih senang dapat itu ya. Nah, ya tanggung jawabnya itu ya. Makanya ulama-ulama dulu itu enggak tergila-gila dengan harta hisabnya dan fitnahnya harta itu banyak. Saya setuju. Kalau jenengan ditakdirkan Allah, panjenengan ditakdirkan oleh Allah gampangnya ke duit akeh. Demi Allah, ibadah itu sulit untuk tenang. Syahwat, nafsu itu begitu kuat mendorong kita. Bayangkan uang ada, dolek gampang, nafsu siap, lapangan terbuka, pripun kira-kira bisa jago keimanan ketakwaan ini tidak gampang. Makanya kula bersama ditakdir lo gak pakai akeh duit ini sih bersyukur kepada Allah. Bersyukur, mudah-mudahan ini pilihan terbaik. Ya, jadi karep niku gak akeh, karep niku gak akeh. Soalnya kula bisa mesti anteng, wis gak usah macam-macam. Soalnya gak usah digawe macam-macam. Wong niku gak kena digawe, makane kan kula wong kuwi ora diparingi kelebihan titik ora kena. Tak kena wong dikai bulan titik mesti subuhnya metu putar sekali dengan itu tabiat sah, tabiat sah, masya Allah. Ya, sampun itu yang keberapa? Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Persiapan untuk hisab di akhirat. Makanya kudu serius lagi pak sebelum kita dihisab kelak, karena hisab di akhirat itu masya Allah disebutkan oleh Allah Ta'ala yauma tubelas sarair, yauma tubelas sarair, hari itu akan dibongkar oleh Allah semua yang tersembunyi sampai pelaku-pelakunya enggak ngerti bahwa itu dosa. Seperti tiga orang yang ahli ibadah, tiga orang yang ahli ibadah enggak ngerti bahwa dia sedang dosa. Orang yang mati ketika jihad, mati di saat jihad, bayangkan dipanggil oleh Allah. Lalu Allah tunjukkan kebaikan pahala yang bisa disiapkan oleh Allah kepada orang yang jihad di jalan Allah. Lantas orang yang jihad ini pun mengatakan, ya Rabb, benar, itu bagian orang-orang jihad, itu bagian dari saya. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu amalkan sehingga kamu merasa bahwa apa yang aku tampakkan ini adalah milikmu? Apa yang sudah kamu perbuat sehingga kamu meyakini pahala yang aku tampakkan, yang aku perlihatkan ini adalah bagianmu? Apa jawabnya? Ya Allah, aku telah mengorbankan hidupku untuk jihad di jalanmu. Aku korbankan hidupku untuk pertaruhkan pembela syariatmu. Aku biarkan anak-anakku yatim dan istriku menjadi janda. Ini semata-mata untuk membela syariat. Begitu dia ceritakan perjuangannya, begitu dia ceritakan pengorbanannya, Allah menjawab dengan satu kata, kadzdzabta, engkau dusta. Habis sudah. Makanya kalau bersama-sama berjuang, semangat di masjid, infak, bantu ini, bantu itu, sampai tanya evaluasi, apa masalahnya? Si kita boleh ilmu, hati-hati lo. Hati-hati sih boleh ilmu. Kok semangat kenapa? Kok gak semangat kenapa? Yang membuat kamu semangat apa? Yang membuat kamu gak semangat apa? Ini saya dapat cambuk keras dari Ustaz Fahmi Rafiq Wafi. Ini jadi memang sampai cengin. Kalau bapak pulang belajar anak belajar apapun ini, yang aneh cukup ternyata rasanya pulang itu ini. Dalam ngajar anak diajari langsung iso cukup das sampai buah terakhirnya dapatnya. Mulang aneh kayak gini gimana rasanya? Cukup dalam pulang aneh bau mulut iso iso rasanya dia. Ya Allah, ya, dulu kita onar 10, ini santri saya 10. Kan tahu, cerdas, enggak minta ya. Jadwal sih bulan itu, ini kesempatan sih jadwal. Gimana? Nah, itu muncul lah. Seperti ngaji di sini yang datang cuma 5 orang. Di tempat lain 50 orang, yang lain sampai 500. Apa bisa sama hati kita? Nah, saya melihat sosok yang namanya Ustaz Tawun itu kalau di luar Jawa itu yang datang itu ribuan, 3.000, 4.000, seperti di Mataram atau di mana Lombok itu dulu di lapangan lah, kalau di bukit-bukit gua payung mulai ngaji, amor di masjid. Ya, gua pindah lagi ke Magelang sana. Ganti uang 200, ganti yang si Tuan Jokong dulu, menang turi hitam apa. Persoalannya, di dalam setiap momen ngaji, baik orang yang datang itu 3.330, bahkan 3 orang, volume materi sampaikan itu gak ada perbedaan. Bisa berdasarkan dan tidak ikan-ikan. Ayo, tiga orang mulai di Puri itu pernah jauh-jauh dari Magelang, mereka bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, kelasnya beliau itu bukan kelas nasional, kelas internasional. Bisa melakukan itu ya. Apa yang kalau memang bisa apa yang menyebabkan itu? Makanya kami minta nasihat. Ustaz, kami ini dari muda. Dulu kan masih muda dulu kan. Aku ya tahu muda lelet. Itu muncul penyakit katanya. Ada musola kecil, sinta kawong tua-tua, disembuh jumpa lagi kau, sinta 12. Kan jadi serupa ya. Terus kelem berumur itu ya. Besok terus. Biasa membahas sinta putuhnya. Terus kan terus membahas sinta cinta-cinta. Desa aku mati, terus kalau aku hati sikit doi, terus kalau aku sesuatu-sesuatu kita nangkau nangis, terus doktir ngeluh ini perlu doi. Dan sekarang kita ngaji konsumtif, ngaji amalan yang sudah siap di amalkan, terus sepuluh usia di atas 60, tapi semua ngerti. Tapi oke, tapi ngaji di semua juga dia dia. Nah, kalau kita kan kan kalau dia dia dia sama. Lalu kita punya. Ada macam seperti itu ada ya. Walaupun orangnya 15, itu sebenarnya di teras penting tidak duduk. Tak pernah di dalam. Dalam tahun 3 orang. Ini teras semua. Sampai Ustaz diundang dan tanya, Ustaz, antum ngaji di masjid musola ini? Iya, enggak. Antum kan lebih duluan ngaji di sana. Iya. Apa memang orang boleh ngaji dengan ini teras? Iya, Ustaz. Ternyata, ayo Pak masuk untuk ngaji Ustaz beri imawat. Kenapa sih kau belum senang ke dalam? Kalau di dalam Ustaz, suara jaringan itu kembang, bukan kru. Tapi di luar, suara saya itu terang. Oh, jadi tambah itu tambah terang mungkin sampai. Usia itu pengaruh kan ini ternyata. Usia itu pengaruh. Ya Allah. Coba tiga orang ini kan. Begitu dia ceritakan perjuangannya, dia mungkin ceritakan pengorbanannya. Untuk apa dia habiskan hidupnya ini, dia untuk apa dia kehidupan dan kematiannya. Itu untuk membela syariat. Dan aku mati itu sangat perang membela agama. Kupang ya Allah. Ternyata begitu dia ceritakan pengorbanannya, pemberiannya, dijawab oleh kadata. Habis sudah teman. Ludes sudah. Engkau dusta. Lalu diungkap oleh, bukankah kamu waktu jihad itu ingin disebut sebagai seorang pemberani? Bukankah kamu waktu jihad itu ingin disebut sebagai seorang pahlawan? Dan kamu sudah dipanggil dengan apa yang kamu inginkan. Kamu sudah dipanggil seperti apa yang kamu. Orang sudah menyebutmu sebagai pahlawan. Orang sudah menyebutmu sebagai orang pemberani. Sudah kamu dapat. Innamal a'malu binniyat. Sudah kamu dapatkan. Akhirnya apa? Orang yang jihad. Jihad mati karena jihad ini. Allah perintahkan wahai malaikat seret dia di atas mukanya dan dilimpahkan ke dalam neraka. Itu yang jihad. Kemudian datang lagi dipanggil orang yang ahli Quran. Ahli Quran. Hafal Quran, ngajar Quran. Ya, mengentaskan buta huruf dari Al-Quran. Dipanggil oleh Allah, ditampakkan keistimewaan orang baca Quran, merasa itu bagian miliknya. Ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu amalkan sehingga kamu merasa apa yang kamu perlihatkan ini adalah pahala milikmu. Diceritakan, aku mencintai kitabmu. Aku belajar mulai kecil untuk menguasai kitabmu. Dan aku berjuang untuk bisa menghafal. Dan aku berjuang untuk menjaga hafalan ini. Dan aku berjuang untuk mengajarkan orang yang tidak ngerti. Dan aku baca kitabmu pagi, siang, dan malam. Karena aku mencintaimu dan ingin mencari ridho. Dibantah oleh Allah. Kadzdzabta. Engkau dusta. Bon, ini penting untuk kita ketahui. Jadi yang keberapa tadi keutamaan? Yang ketiga, yang ketiga tadi apa? Persiapan untuk menyambut hisab di hari kiamat. Makanya disiapkan. Sholatnya dievaluasi, akidahnya dievaluasi, ketauhidannya dievaluasi. Kemudian berikutnya. Keutamaan muhasabah yang keempat, adalah untuk apa? Untuk meningkatkan perbaikan diri di dalam ubudiyah. Untuk meningkatkan apa? Perbaikan diri dalam ubudiyah, dalam ibadah. Nah, ditingkatkan kualitas ibadahnya, ditingkatkan keseriusan di dalam beribadah. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari muhasabah. Nek mboten muhasabah yo ora ngerti. Ngaten. Oleh karena itu, nah sekarang persoalannya bagaimana cara muhasabah itu? Bagaimana cara kita evaluasi diri? Bagaimana caranya? Di antara langkah-langkah muhasabah adalah apa itu? Membaca tarikh, mengkaji tarikh, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah orang-orang yang soleh. Itu cara muhasabah. Ngaten. Nek kula mangke niku baca kisah-kisah ini itu menakjubkan. Itu caranya sebagai studi banding. Sebagai studi banding. Makanya yang paling bagus niku di antaranya kita niku aina nahnu min akhlaqis salah. Niku dikaji. Atau mengkaji asratul mubasyirun fil jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah dengan surga. Pelajari buku itu, sudah punya apa tadi? Tereng, tumbah sampai itu. Mulai kaya susu ya. Nang tunggu ulang kata takon dulu. Ini kata takon ya kan tunggu-tunggu soalnya. Masa kan ambil takon itu emang. Masa orang muslim kok melarang bagi kitab ini. Sampai itu nyolong dibadani mati-matian. Oh, sampai mati. Nah itu tunggu. Kitab sing tipis-tipis mampu. Contoh kitab mampu itu Busul Sanasa itu duit. Mari ngoten khut akidatan niku duit tauhid al-muyasar niku duit penting, penting penting. Niku dasar-dasarnya. Kemudian kalau akhlak niku kitabnya saya Jamil Zainul tentang Samail Muhammadiyah. Mengenal karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab bagaimana sosok perawanan Nabi, wajah Nabi, gambar Nabi itu kayak apa. Itu kalau sing digawe syair-syair umum itu mulutnya kayak huruf mim, telinganya kayak huruf ain, pulau apa. Ada pluker wajah Nabi. Karepe itu memuliakan, enggak taunya merendahkan. Saya coba sampai gambar bu, tapi ini koyok ini, baru ini koyok ain, yo apa tadi ini koyok boneka namanya. Gak bisa digambar-gambar, pokoknya sesuai dengan hadis itu. Pun itu sosok karakter Nabi, apa fisiknya Nabi, rambutnya kayak apa, kepala tangannya itu dijelaskan di kitab Samail Muhammadiyah. Nah setelah itu disimpulkan tentang sholat malamnya Nabi, baca Qur'annya Nabi, puasanya Nabi, itu dipelajari. Nah, mari kita dimasukkan lagi bab apa? Lemah lembutnya Nabi, pemaafnya Nabi, dermawannya Nabi. Diwocok kabeh, digatuk nabi ala diri, gakatuk. Ngerti asalnya? Ngerti asalnya? Ini cok meneng, bangkit. Menurut. Ojo menang bangkit. Ya, seperti para sahabat dulu itu kalau ada sahabat naik isok melakoni, awak gak isok, itu membetakan kepada Nabi. Seperti ada orang Al-Sufla itu, Al-Sufla itu kan gak punya rumah. Rumahnya ditampung di emperan Masjid Nabawi. Di emperan Masjid Nabawi itu penampungan Al-Sufla. Orang-orang yang gak punya rumah, gak punya pekerjaan tetap, jadi hidupnya itu ditanggung oleh kaum muslim. Kenapa dia itu mesti dikutuk dari rumah penampungan segini-gini aja. Ya, jadi dana itu gak dikai mau wajib tok gitu. Ya, kayak ngurusi umat aja. Itu kan kita gak punya program. Nah terus datang kepada Nabi beberapa orang, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. ya yusalluna kama nasul musalli yasumuna kama nasul. Namun mereka bisa bersedekah dengan harta kekayaan mereka, sedangkan kami enggak bisa. Lah nek ini carane Nabi, surga itu miliknya orang kaya. Terus apa diri kita ini? Itu sahabat, bukan sahabat, karena kemiskinannya boten. Kenapa orang lain bisa, saya enggak? Itu enggak diem, Pak. Orang lain bisa melakukan satu kebaikan, kita enggak, itu bergerak. Oh, jangan diam. Seperti musim kurban, orang bisa kurban, kita enggak. Apa yang kita lakukan? Ojo diem, ojo diem, lakukan sesuatu. Baca Quran ditambahi, yang biasanya jauh lebih, saya ingin 4 menit, ini bulan kurban, orang bisa kurban saya enggak, orang dapat pahala saya enggak. Itu sahabat. Kan kita katanya mengikuti sahabat coba. Makanya jangan kebanter orangnya ini. Ya, macam mana kita kalau ada orang berbuat baik kita apa yang saya lakukan gitu loh. Soal sunnah ditata, maka karena itu bisa menghilangkan, bisa apa menambal kekurangan-kekurangan kita. Begini, jadi cara muhasabah Allah membaca tarikh para sahabat, tarikh para nabi, supaya nanti kita tahu, masya Allah. Nah, seperti 10 sahabat yang dijamin surga itu, lalu ditanya mengapa mereka kok dijamin surga itu, mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah itu apa sebabnya kok mereka sampai dijamin surga? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Apa yang keempat tadi? Dalam supaya bisa meningkatkan perbaikan diri, perbaikan diri. Jadi muhasabah itu adalah Pak, aku salah, aku sendiri. Nah, ini perlu diperbaiki kesalahannya. Kemudian yang keempat, nah yang kelima, keutamaan dari muhasabah yang kelima adalah apa? Menghindari dosa kesalahan, kesalahan yang berulang. Menghindari dosa dan kesalahan yang berulang. Artinya apa? Ojo sampai nanti mengulangi kesalahan yang sama. Ya Allah, ini pentingnya muhasabah di situ. Pentingnya muhasabah di situ, karena di sebagian dalam sebuah hadis, orang mukmin tidak mungkin terjerumus dalam lubang dua kali. Ya, nomor dua. Terjerumus dua kali dalam lubang yang sama. Orang mukmin tidak mungkin terjerumus dua kali pada lubang yang sama. Nah, ini untuk evaluasi. Muhasabah diri, evaluasi diri. Itu yang keberapa? Yang kelima, biar tak terulang lagi. Kan salah satu tujuan hijrah, tujuan tobat, meninggalkan keburukan, meninggalkan keburukan. Yang keberapa? Enam. Yang keenam adalah upaya untuk menjaga kebersihan jiwa. Upaya untuk menjaga kesucian jiwa, meraih qalbun salim, salah satu langkahnya adalah muhasabah. Ya, untuk bisa meraih qalbun salim, salah satu langkahnya adalah muhasabah. Ada sekitar 8 langkah untuk bisa meraih qalbun salim, untuk bisa mencapai hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang selamat. Itu ada 8 langkah, salah satunya adalah muhasabah. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita pada malam ini. Ada yang perlu disampaikan, Bapak? Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan. Kalau ada ya jangan diada-adakan. Ada. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang lanjutan bab yang kita ulas. Yang terakhir itu kita masuk pembahasan mendahulukan mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu ya. Itu keutamaan apa? Takdim. Khulasa takdim Al-Quran. Takdim ilmu. Itu bab berikutnya nanti bulan depan. Yang terakhir depan itu bab tentang apa? Mendahulukan untuk bersungguh-sungguh dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya rasa sampai di sini pembahasan kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.